Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwan fi din, azakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membahas Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas pada beberapa kajian atau pertemuan tentang rukun-rukun iman, dan terakhir kita telah menyelesaikan keterangan dan penjelasan para ulama tentang keimanan terhadap takdir, yang itu merupakan rukun iman yang ke-6 atau yang terakhir. Kemudian di sini beliau menyebutkan, qala habibullah, hadhihi hiya arkanul iman wa arkanul islam, maka inilah rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Jadi sekian pertemuan, bahkan kalau kita cermati ya, sudah sekian bulan kita membahas tentang permasalahan rukun-rukun iman. Yang pertama dari iman ataupun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua, sampai yang terakhir, yang kelima. Demikian pula dilanjutkan dengan rukun-rukun iman, juga kita telah selesaikan meskipun secara ringkas, alhamdulillah. Itu juga kita lalui beberapa bulan. Kemudian wal Islam wal iman martabatan 'azimatan min maratibid din. Maka Islam dan iman ini dua tingkatan yang sangat agung dari tingkatan-tingkatan agama. Ya, karena Islam yang kita anut, ya, akidah Islam yang kita yakini kebenarannya, itu adal maratib, bertingkat-tingkat. Dan tingkatan ini bukan kita yang mengada-adakan. Ya, bukan berdasarkan pendapat seseorang atau seorang alim, bukan. Tapi ini berdasarkan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga untuk menyatakan Islam itu bertingkat-tingkat, ini juga butuh dalil, ya kan? Terlebih untuk merinci dan mendetailkan tingkatannya apa saja, istilah dan namanya, ini juga membutuhkan dalil. Alhamdulillah, Ahlus Sunnah termasuk yang sangat berbahagia dalam bab ini. Senantiasa mengikat ya, dirinya dengan dalil-dalil syar'i. Sehingga maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam agama yang ma'ruf di dalam syariat, ada tiga. Ya, ada tiga. Islam, iman, dan ihsan. Ya, Islam, iman, dan ihsan. Ini yang disilahkan dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama, yaitu agama Islam. Yang pertama Islam, kedua iman, yang ketiga ihsan. Ya. Nah, Sehingga yang paling rendah, yang paling bawah adalah Islam, di mana seorang dia lebih menonjolkan tentang amalan-amalan lahiriah yang zahir. Ya. Dan boleh jadi ketika seorang mengaku muslim namun dia belum mukmin. Kenapa? Keislaman, ideologi dan akidah di dalam Islam belum masuk ke hati. Namun apabila dipadukan antara amalan lahiriah dengan yang batin, dan itulah iman, maka dia barulah dikatakan mukmin. Naik tingkatan yang kedua. Setelah muslim dia menjadi mukmin. Ya. Makanya dahulu di zaman Rasulullah ada sebahagian ya kabilah-kabilah Arab termasuk yang tinggal di pelosok atau pedalaman yang dikenal dengan A'rabi, Arab-Arab Badui yang jauh dari kehidupan ilmu ya. Nah, waktu itu maka mereka datang kepada Nabi kemudian mengatakan kami beriman kepada Anda wahai Rasulullah. Ya, dalam kondisi mereka dari sisi praktek sangat jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Bahkan iman belum sepenuhnya masuk pada mereka. Maka ya, Nabi katakan kepada mereka bahwa kalian muslim tapi belum mukmin. Ya, kalian baru muslim tapi belum mukmin. Ini masih di bawah karena memang Islam dan iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Dan yang tertinggi adalah ihsan. Ya, tingkatan keyakinan iman yang paling tinggi, ihsan. Ketika seorang itu betul-betul sudah menjiwai ya tentang nilai-nilai iman itu sendiri. Tindak tanduknya ya, seluruh perbuatannya baik yang zahir, yang nampak atau yang tersembunyi betul-betul merasa diawasi. Dan motivasi dia untuk beramal adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihsan. Ya. Nah. Kemudian di sini kata beliau fa idza istama'a bi an dzukira al-islam wal iman fusira al-islam bil a'mal adh-dhahirah wa fusira al-iman bil a'mal qalbi bi a'mal al-qalbi kama fi hadzal hadits hadits Umar radhiyallahu an. Dan dua istilah ini, Islam dan iman, ini sudah sempat kita singgung dahulu, apabila berkumpul ya, disebutkan dalam satu konteks Islam dan iman, maka masing-masing istilah Islam dan iman itu memiliki makna tersendiri, berbeda satu dengan yang lainnya. Terus apa maksudnya Islam? Yaitu Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan zahir, amalan-amalan lahiriah yang nampak, yang terlihat, bisa dilihat ya dengan kasat mata. Adapun iman ditafsirkan dengan amalan hati, dengan amalan hati yang kemudian seperti yang sudah kita lalui ya pada pembahasan rukun-rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada apa lagi? Hari akhir, ya iman kepada takdir. Ini semuanya amalan hati. Asalnya yang kemudian ya diwujudkan ya dengan praktek-praktek dan penerapan amalan secara lahiriah, zahir. Baik, disebutkan di dalam surah Al-Ahzab 35 Allah berfirman innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Ini contoh nas ayat yang menyebutkan istilah Islam dan iman secara bersamaan. Sehingga di sini Islam dan iman masing-masing punya makna, punya pengertian, punya maksud. Islam sendiri, iman sendiri. Ya, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat kaum mukminin dan mukminat. Berbeda. Islam, Islam amalan zahir. Mereka yang Islamnya itu ya baru secara zahir saja. Ya, secara zahir ya mungkin secara status, identitas, KTP ketika ditanya, "Anda apa agamanya?" Muslim, ya Islam. Ya. Kemudian secara lahiriah yang lainnya juga mungkin nampak. Ya, salat bersama kaum muslimin. Ya, puasa ya puasa. Apalagi ketika Id, hari raya, ya ikut merayakan. Ya, nah. Amalan-amalan yang lahiriah, yang nampak. Dia muslim. Namun sekedar ini saja ya, mencukupkan dengan amalan-amalan zahir ini berbahaya. Kenapa? Karena Islam ataupun iman belum masuk ke dalam kalbunya, ke dalam hatinya. Sehingga ini rentan. Banyak orang-orang yang masih ya pada tingkatan ini kemudian merasa cukup. Akhirnya enggak mau belajar. Ya, tidak mau menambah ilmu, wawasan tentang agamanya. Enggak ngerti tentang iman. Enggak paham tentang tauhid, akidah. Yang itu bisa menaikkan levelnya. Ya, dari Islam menjadi mukmin. Ini berbahaya. Banyak orang-orang yang na'udzubillah keluar dari Islam, murtad gara-gara ini. Ya. Sekedar identitas, status sosial. Ya, di catatan kependudukan ya, statusnya agama Islam. Tapi enggak mau belajar. Bahaya. Ya, sholat ya sholat ya, kalau diajak ya. Kadang kalau muncul malasnya ya enggak sholat juga. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Ya, puasa ya kadang kalau harus didorong-dorong juga ya, datang malasnya enggak mau puasa juga ya. Jadi sangat rawan ya. Adapun ketika seorang sudah masuk iman dalam kalbunya, dan itu tentunya ya, tidak serta-merta langsung ada begitu, tapi diraih dan diperoleh dengan belajar, mempelajari tentang ilmu syar'i ya, secara perlahan semua permasalahan sampai pada amalan-amalan lahiriah yang ia selama ini amalkan. Kalau dia enggak belajar ya fikihnya ya, tata caranya dan lain sebagainya, itu bisa jadi, bisa jadi dia punya anggapan ibadah yang ia kerjakan hanya sekedar gugur kewajiban, tapi ruh ibadah enggak ada sama sekali. Bisa jadi. Dan itu ya terbukti ketika malas ya, dia tinggalkan tanpa ada beban. Kenapa enggak sholat? Ay, males sih. Ya. Nah. Kenapa enggak puasa? Aduh, lagi enggak mood. Padahal puasa Ramadan. Ya. Kenapa enggak belajar? Kamu kan belum bisa baca Quran. Aduh. Repot. Enteng. Lah, itu banyak ya guru-guru ngaji. Ya, guru-guru yang bisa mengajarkan ilmu agama tentang Islam. Mengajarkan tentang fikih ibadah, tentang akidah. Aduh, enggak ada waktu. Ya, enteng. Ini menunjukkan iman belum masuk ke dalam kalbunya. Masih tingkatan di bawah Islam saja. Ya. Nah. Wa amma idza dzukira ahaduhuma wahdahu dakhala fihi al-akhar. Namun apabila disebutkan salah satunya Islam saja atau iman saja, maka masing-masing bisa masuk pada yang lainnya. Artinya ya satu istilah Islam ya bisa mencakup iman di dalamnya. Demikian pula ketika disebutkan iman saja, berarti Islam juga sudah masuk. Ini memadukan antara amalan yang zahir dan yang batin. Taib. Fa idza dzukira al-islam wahdahu dakhala fihi al-iman li'annahu la yakunu islaman sahihan illa bil iman. Sehingga apabila disebutkan Islam saja, maka sekaligus masuk di dalamnya iman. Kenapa? Karena seorang tidaklah dikatakan muslim yang benar muslim yang sesungguhnya kecuali setelah adanya iman dalam kalbunya, baru dikatakan muslim yang hakiki. Ya, dan itu kalau kita pelajari ya cukup berat ya, cukup berat. Kalau mau jujur, contoh satu aja. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, demikian pula Abu Hurairah dan yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah orang yang mana kaum muslimin yang lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya, fisiknya. Ini makna dari hadis ini. Kata para ulama, al-muslim itu al-muslimul kamil, al-muslimus sahih, seorang muslim yang sempurna imannya, seorang muslim yang benar Islamnya, seorang muslim yang betul-betul telah memadukan antara lahir dan batin. Ya, zahir dan batinnya. Siapa mereka? Siapa dia? Kata Nabi, orang yang mana kaum muslimin yang lainnya merasa aman, selamat dari gangguan lisan dan fisiknya. Ya, ini enggak pernah nyakiti orang. Hatta kepada musuhnya sekalipun. Ya. Dengan lisannya, dengan fisiknya enggak pernah menyakiti. Nah, ini kan berat. Ya, terkadang kita enggak nyadar. Ya, dengan sikap kita, dengan ucapan kita, dengan lisan kita, ya mungkin bagi kita biasa-biasa saja, tapi ternyata orang lain tersinggung, enggak sreg, enggak cocok. Ya, enggak terima. Padahal yang mengucapkan, bahkan yang bersikap, bahkan yang melihat saja itu enggak ngerasa. Jadi kan berat yang seperti ini, menunjukkan bahwa ya sebaik-baik orang ya itu hanyalah dia yang bisa mengklaim, tapi orang lain belum tentu ya bisa sependapat dengannya. Nah, ini kembali kepada Islam yang benar. Belum lagi kalau ditinjau dari sisi apa? Hatinya. Ya, hatinya mungkin masih ada hasad, ya, iri, dengki dan seterusnya. Dendam. Qala wa idza dzukira al-iman wahdahu dakhala fihi al-islam li'annahu la yakunu imanan sahihan illa bil islam. Kalau tadi kalau disebutkan Islam saja itu telah masuk di dalamnya iman, karena memang Islam yang benar itu tidak mungkin bisa terwujud kecuali adanya iman. Sebaliknya, ketika disebutkan iman saja masuk di dalamnya apa? Islam. Kenapa? Karena iman yang benar tidak mungkin bisa terwujud kecuali setelah adanya Islam. Artinya, amal yang zahir enggak cukup kecuali setelah dilengkapi dengan amalan batin. Contoh saja, orang sholat. Sholat. Sekedar berdiri, ya, baca-bacaan, kemudian ruku, sujud, duduk, salam, selesai. Dalam kondisi hatinya kosong. Ditanya, "Kamu sholat kenapa?" "Bu, ya, cuma ikut aja. Ya, daripada nganggur di rumah." Enggak ada ruh ibadah. Enggak ada. Mau cari pahala, ya kalau dapat enggak apa-apa, enggak juga enggak masalah. Enteng. Jadi sholat itu kayak enggak ada beban. Cuma sekedar gerakan tatuk tatuk tatuk gitu. Ya. Nah, orang seperti ini belum dikatakan muslim dengan Islam yang benar. Kenapa? Amalan lahiriah yang ia kerjakan sendiri itu belum masuk iman padanya. Ya. Lah sebaliknya, ya, orang yang dikatakan mukmin, iman yang benar, enggak mungkin dia dikatakan mukmin yang benar sampai betul-betul dia Islam. Maksudnya apa? Enggak cuma batinnya yang bagus, tapi juga harus dibuktikan, diwujudkan dengan amalan lahiriah. Gak cukup dia mengatakan sholat wajib, yang meninggalkan kafir misalkan. Dalilnya hafal, disebutkan ayat hadis, ngerti ya, tapi gak sholat misalkan ya, gak sholat ya percuma, berarti dia belum dikatakan mukmin dengan iman yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia belum wujudkan amalan-amalan Islam, amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Paham ini maksudnya? Ya. Fala budda min istima'il amrayn, sehingga satu kemestian untuk mengumpulkan dua perkara tadi, antara Islam dan iman, antara yang zahir dan yang batin. Wa la yanfa'u ahaduhuma duna al-akhar, sehingga tidaklah bermanfaat. Ya, apabila seorang mencukupkan salah satunya kemudian membuang yang lainnya. Ya saya Islam aja lah, yang penting saya kan Muslim. Siapa yang berani mengganggu Islam, ya awas. Ya, langkahi dulu. Ya, saya siap berhadapan dengan saya. Gak terima, tapi dari sisi amalan, apalagi iman, gak mau dia. Nah ini juga tidak bermanfaat yang seperti ini. Nah, atau sebaliknya. Fala islama biduni iman, wala iman biduni islam, sehingga tidak ada Islam tanpa iman, sebagaimana tidak ada iman tanpa Islam. Ya'ni la takfil a'malu zahirah an a'malil qalbi, tidak cukup hanya sekedar amalan-amalan zahir tanpa amalan-amalan hati. Ya. Wala takfi a'malul qalbi 'anil amali dhahirah, sebagaimana tidak cukup amalan hati tanpa amalan-amalan zahir. Nah. Jadi harus apa? Harus berkumpul. Harus sinkron ya, zahir dan batin. Makanya tercelanya, bahkan dikutuknya kaum munafikin, dan jeleknya orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memadukan dua perkara ini. Amalan zahir, dulu kaum munafikin luar biasa, kelihatan ya, nampak sholat di belakang Nabi, di Masjid Nabawi lagi ya, bukan Masjid Al-Ansor, Masjid Nabawi yang punya keutamaan lebih ya, sholat di dalamnya itu pahalanya berapa? 1000 kali lipat di tempat yang lain, di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Sholat di belakang Nabi luar biasa, berpuasa, merayakan hari raya bersama kaum muslimin ya. Nah, mereka bahkan berjihad, berangkat sebagiannya meskipun hanya sekedar penggembira saja ya, itu masih mending sekedar ikut-ikutan. Tapi kebanyakan mereka justru ya, menggembosi, melemahkan semangat jihad kaum muslimin. Walhasil sebagian pada amalan-amalan yang zahir nampak itu, kelihatan mereka itu muslim, tapi dalam hati mereka menyimpan kedongkolan, kebencian terhadap Islam itu sendiri. Maka mereka bukan muslim dan bahkan bukan mukmin, tapi mereka munafik ya. Wa min thamma qala al-ulama, oleh karena itu di sana para ulama mengatakan innal islam wal iman idza dzukira jami'an iftaraqa fil ma'na, fa yufassaru al-islam bi kadha, yufassaru al-iman bi kadha, wa idza dzukira ahaduhuma faqad dakhala fihi al-akhar. Bahwa islam dan iman apabila disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Islam sendiri, iman sendiri. Ya, namun apabila disebutkan salah satunya saja, maka mengandung makna yang lainnya. Ini kesimpulannya. Idza istama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa istama'a. Ya. Apabila disebutkan Islam dan iman, ya, dalam satu konteks seperti ayat tadi, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, enggak usah bingung apa sih maksudnya, ini muslim, ini mukmin, apa bedanya? Beda. Kenapa? Disebutkan dalam satu konteks secara bersamaan. Islam sendiri, iman sendiri. Islam apa maksudnya? Mereka yang menampakkan amalan-amalan zahir secara Islam. Iman, mereka yang menampakkan amalan-amalan batin. Ya. Kalau disebutkan salah satunya saja, Islam saja dan iman saja, maka mengandung makna yang lainnya. Taib. Wa yati hina idzin hukmu murtakibil kabirati min kaba'iriz dzunub allati hiya duna syirki. Nah, sekarang setelah kita memahami ya tentang perbedaan antara Islam dan iman, maka di sini ada satu permasalahan yang juga menjadi permasalahan yang diangkat oleh para ulama akidah ya dalam kitab-kitab akidah. Ya. Apa itu? Tentang hukum pelaku dosa besar. Ya. Selain kesyirikan. Apakah dia masih dikatakan muslim ataukah mukmin? Ingat? Hukum pelaku dosa besar, mencuri, ya. Berdusta, mencela, ya, berzina, minum khamr, na'udzubillah, semuanya dari dosa-dosa besar selain kesyirikan. Nah, ini status orangnya itu apakah masih dikatakan muslim, atau yang kedua mukmin, ataukah ya bukan muslim bukan mukmin, gitulah. Paham? Maka di sini jawabannya ahlus sunnati wal jama'ati wal madhhabil haq anna murtakibal kabirati allati duna syirki yuqalu lahu mu'minun lakinnahu naqisul iman. Al-Sunnah menyatakan ya, dari dahulu sampai sekarang dan sampai kapanpun, ini akidah ya, Al-Sunnah dari masa ke masa, dari dahulu, dari zaman Rasul sampai kapanpun, apa ya sikap Al-Sunnah dalam bab ini, bahwa pelaku dosa besar selain kesyirikan masih dikatakan sebagai seorang yang beriman, mukmin tapi kurang imannya. Mukmin tapi kurang imannya. Kenapa? Karena iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Karena iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dengan ibadah, baik ibadah yang zahir ataupun yang batin, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan, kemaksiatan baik yang zahir ataupun yang batin, termasuk dosa-dosa besar. Ini kan kemaksiatan selain kesyirikan ya. Kalau kesyirikan lain lagi babnya. Nah, kama dallat ala dzalikal adillatu, dan ini sebagaimana ditunjukkan pada dalil-dalil yang syar'i, Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang bab ini, bahwa Ahlus Sunnah menyatakan iman bisa bertambah dan bisa berkurang, enggak stabil tetap gitu. Nah, tapi bisa naik, bisa turun. Ya. Nah. Kapan bertambah? Ketika seorang melakukan amalan-amalan ketaatan. Kapan bisa turun? Ya, bisa merosot ketika seorang melakukan kemaksiatan. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat kedua, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah, di sini Allah menyebutkan bahkan mendefinisikan tentang hakikat orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna, iman yang bagus. Ya. Nah, alladzi, mereka adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, ay khafat, hati-hati mereka merasakan ketakutan, bergetar. Ya. Nah. Ya, tinggal dicek aja. Kita orang ya, kalau sedang ngaji, sedang baca Quran, murojaah, sedang hafalan, nambah ataupun murojaah, atau yang sekedar baca saja, atau sedang membahas ya, ikut kajian, ta'lim, daurah atau yang semisalnya, cek aja ketika melewati ayat, melewati hadis, kira-kira ada enggak perasaan masya Allah mengagungkan Allah, mengagungkan syariat Allah, ya, tumbuh iman, muncul rasa takutnya kepada Allah, ada enggak? Ya, kayak orang enggak pernah ketemu pejabat tinggi negara misalkan, dan dia kenal betul siapa dia. Ya, dia lagi santai begitu, tiba-tiba orangnya ada di belakangnya. Assalamualaikum. Kaget. Langsung dak duk dak duk dak duk. Ini pejabat, ini orang penting ini. Wibawanya luar biasa, padahal biasa aja manusia. Tapi karena punya kedudukan yang dia tahu, punya kemuliaan di hadapannya, dia merasa segan, takut mengomong, ya, takut salah, ya, mau bersikap, ya, takut keliru di bawah. Nah, sekarang terkait dengan iman, ayat ini hakikatnya menegur kita, ya, ketika kita melewati ayat ataupun hadis, melewati pembahasan ilmu, baca Quran, murojaah Quran. Nah, ini muncul enggak sifat seperti ini? Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ya, makanya disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau mengatakan kepada para sahabat yang lain, ijlis bina nu'min sa'atan, mari kemari, ya, kita duduk barang sesaat, yaitu bermajlis ilmu, ayo nu'min sa'atan, mari kita tambah iman kita meskipun sesaat. Ini kebiasaan para sahabat, ayo kita duduk sama-sama, ijlis bina nu'min sa'atan, dan kita tambah iman kita dengan membahas ayat Al-Quran, buat kajian, ya. Nah, dan itu hakikatnya manfaatnya bukan untuk orang lainnya, untuk kita juga. Nah, bagi yang membacakan ataupun yang menyimak dan mendengarkan, sama, dapat manfaat juga. Taib. Dan itu yang bisa menambah keimanan. Semakin bertambah keyakinan, semakin bertambah iman, wah, itu luar biasa, menunjukkan apa yang ia amalkan itu ketaatan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-imanu al-yaqinu kulluh, al-imanu al-yaqinu kulluh, dalam Sahih Bukhari disebutkan iman itu adalah keyakinan sepenuhnya. Jadi kalau masih ada rasa mang-mang, rasa ragu, bimbang, Islam katanya agama yang benar, tapi kok kayak gini ya, masih ada keraguan, berarti ente belum beriman, belum sempurna iman anda. Setiap kali membahas tentang hari akhirat, tentang adab kubur, nikmat kubur, ya, nanti peristiwa-peristiwa setelah kematian, ada ini ada itu, ya, matahari didekatkan, manusia dibangkitkan, alam semuanya hancur, bangkit kembali nanti seluruh manusia di padang mahsyar. Apa iya ya seperti itu? Mungkinkah terjadi? Ragu dia. Ya, jangankan yang itu, yang sudah lalu saja dalam kondisi sebagian bukti-bukti nyatanya bisa dilihat. Ya. Kalau kita berangkat haji ataupun umrah itu, coba ya, bukan satu hal yang kebetulan atau direkayasa. Ya, kalau kita kesana, bagaimana tempat-tempat yang bersejarah dahulu yang menjadi tempat-tempat sakral di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam, Masjidil Haram, Ka'bah, Masjid Nabawi, tempat Uhud sampai bukitnya, ya, Gua Hira, Gua Sur, pada Arafah, menjadi saksi-saksi sejarah. Namanya dari dahulu sampai sekarang enggak berubah. Itu bukan rekayasa. Tapi itu semuanya menjelaskan bahwa apa yang Allah khabarkan dan Rasulullah ceritakan kepada kita dalam hadis-hadis yang sahih itu betul adanya. Betul adanya. Sehingga itu semuanya semakin menambah keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang benar. Sesuai dengan realita, itulah. Realita. Kenyataan memang. Nah. Ini, ya. Maka fadalla ala anna al-iman yazid wa laysa huwa syai'an wahidan. Ini semuanya menjelaskan iman itu bisa bertambah. Bukan satu paket, ya, yang enggak pernah berubah, bertambah atau berkurang, enggak. Kalau masih kurang, ya, dalam surat Al-Mudathir ayat 31 Allah menyatakan wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan semakin bertambah, ya, iman, iman orang yang beriman. Semakin bertambah iman orang-orang yang beriman. Menunjukkan orang itu imannya bertingkat-tingkat. Ya. Tambah lagi dalam ayat yang lain, surat Maryam 76. Allah menyatakan wa yazidullahu alladhina tadau huda. Dan Allah menambah kepada orang-orang yang telah Allah berikan hidayah, hidayah. Yaitu Allah menambah pada orang-orang yang beriman, iman. Sudah ada iman, Allah tambah lagi. Dengan apa Allah tambah? Dengan ketaatan. Ya, dengan amalan saleh. Dan sudah kita bahas, ya, pada pertemuan yang lalu, pada pembahasan takdir, bagaimana, ya, seseorang itu ketika, ya, dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, dan Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah jadikan pada dirinya, pada hati dan jiwanya, kemauan, keinginan untuk melakukan amalan ketaatan. Dan itu keutamaan yang luar biasa, sangat besar. Ya. Allah berikan taufik, hidayah, ya, kemauan untuk beramal soleh, untuk beribadah, berakidah yang benar, berakhlak yang mulia. Luar biasa, itu taufik dari Allah. Syukur. Ya. Nah, menunjukkan bahwa Allah cinta kepadanya, Allah sayang kepadanya. Tapi kalau misalkan ada orang kemudian yang mendominasi pada hati dan jiwanya adalah kemauan, keinginan untuk melakukan kejelekan dan keburukan, auzubillah, itu tanda kebinasaan, menunjukkan Allah enggak suka sama dia. Ini tentunya naudzubillah, ya, musibah di atas musibah. Nah. Fal imanu yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi hatta yasila ila mithqali dzarrah. Ya. Sehingga iman itu bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan bisa berkurang susut, bisa drastis dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sampai iman itu, ya, tidaklah tersisa kecuali mithqala dzarrah, seberat biji sawi, partikel yang sangat kecil. Ya. Nah, dan itu tentunya tidak bisa dibiarkan karena sangat membahayakan, karena bisa jadi apabila dibiarkan tidak diperhatikan, ya, enggak ada upaya untuk berbenah diri, ya, merasa aman saja, naudzubillah, dia merasa iman masih ada dalam kalbunya, namun ternyata sudah hilang, Naudzubillah min dzalik. Nah. Dan iman, ayolah ikhwah, tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Iman yang benar tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan ilmu syar'i. Ya. Nah, bukan semata-mata klaim mengaku-ngaku saya beriman, tapi ternyata ya dia belum beriman. Taib. Jadi seperti yang disebutkan bahwa iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan ketaatan, sebagaimana iman bisa berkurang dengan kemaksiatan dan kemaksiatan. Ini menunjukkan kemaksiatan itu bisa menyeret seseorang untuk jatuh pada kemaksiatan yang lain, dan biasanya lebih parah, lebih buruk, dan lebih fatal. Ya. Dan iman itu hanyalah bisa diraih dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Nah, oleh karena itu seorang muslim hendaknya semangat, semangat untuk semakin menambah ilmunya, semangat untuk mempelajari Islam, menghadiri majelis ilmu atau menyimak ilmu, ya, dengan media-media yang ada sekarang ini, radio bagi yang tidak sempat hadir, ya, atau dengan rekaman atau dengan online, mungkin karena terpisah jarak yang jauh, ya, dan media-media yang lain. Dan itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, sehingga ini yang bisa menumbuhkan keyakinan pada seorang. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-yaqinu al-imanu kullu. Keyakinan itu adalah iman sepenuhnya. Keyakinan yang penuh itulah iman yang sesungguhnya. Ya. Dan iman yang benar itu diwujudkan dengan baiknya praktek di lapangan. Ya. Mohon maaf, banyaknya keluhan-keluhan. Ya, sebagian para orang tua, para wali santri, ya, bahkan meminta untuk supaya diingatkan. Taib. Ya, apa keluhannya? Ini banyak dari tulab kita, anak-anak kita, santri-santri kita yang malas belajar. Tidak semangat untuk talabul ilm. Bahkan sebagian mereka yang masih, ya, nyantri, yang masih mondok, yang masih belajar kelihatannya, tapi secara praktek itu sangat disayangkan. Ya, mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak pantas, kata-kata yang buruk, yang jelek. Dalam kondisi sebagian mereka enggak paham, enggak ngerti apa maksud dan artinya. Sekedar ikut-ikutan saja. Itu yang lagi viral, yang lagi rame, ya, di masyarakat, itu yang diucapkan. Masuk ke pondok. Ya, padahal para pengajarnya, mudarrisun wa mudarrisat, ustaz dan ustazahnya enggak pernah mengajarkan itu. Tapi rame di anak-anak, di kalangan santri. Itu yang diucapkan. Orang tua mengeluhkan, gimana ini? Ya, Allah musta'an. Maka sudah cukup sering dan sudah banyak nasihat tentang bab ini. Maka penting bagi kita untuk mengingat kembali bahwa ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari, ini adalah jalan keselamatan. Ya, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ingin bahagia, ingin senang hidupnya, tenteram jiwanya, pelajari ilmu. Pelajari ilmu. Dan itu jaminan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. sudah cukup banyak ayat yang sering kita dengar, bahkan kita hafal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kurang apa? Ya, kita diangkat jadi ini dan jadi itu saja, bangganya luar biasa. Padahal enggak ada apa-apanya. Ya. Tapi ini yang mengangkat derajat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang yang beriman mulia derajatnya, tinggi kedudukannya, terhormat dia di sisi Allah. Kemudian Allah angkat derajat di antara mereka yang beriman tadi, ya, terkhusus yang berilmu di antara mereka. Semakin tinggi, semakin banyak ilmunya, semakin mulia lagi dia. Karena kaum mukminin itu alal maratib. Orang yang beriman bertingkat-tingkat kedudukannya, dan tingkatan ini hanya Allah yang tahu, kita enggak tahu. Ya. Enggak mesti ya, orang yang dia hari-hari ceramah kemudian pasti mulia, enggak mesti juga. Ya. Orang sudah viral, terkenal kemudian itulah yang paling hebat, yang paling terhormat di sisi Allah. Ya, enggak mesti. Karena yang tahu hanyalah Allah. Ya. Nah, maka hendaknya seorang muslim, ya, seorang talibul ilm itu semangat. Ya, karena ternyata para ulama yang sudah mendahului kita, ya, salafun salih, sudah melewati masa-masa transisi seperti yang kita alami sekarang ini. Ya, mereka sudah berada di atas, sudah berhasil dengan ilmu yang mereka pelajari dan mereka amalkan selama hidupnya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sebagai nasihat kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Kata beliau, "Ad-dunya kulluha dulmatun." Ad-dunya kulluha dulmah. Illa majalisul ulama. Illa majalisul ulama. Dunia ini semuanya kegelapan, kecuali majlis-majlis para ulama, majlis-majlis ilmu. Ya, makanya orang kalau enggak punya ilmu, itu seperti berjalan di tengah kegelapan. Apa yang terjadi? Enggak ada senter. Enggak ada lampu, enggak ada penerangan, enggak ada sama sekali. Apa yang terjadi? Meraba-raba dia. Ya, mau lanjut ragu. Kenapa? Takut masuk jurang. Nginjak paku, nginjak duri, nginjak beling. Ya, mau megang apa? Gelap. Disangka kayu, ternyata ular. Ya. Megang, oh kayaknya orang bisa bantu saya, bisa nuntun saya. Oh, ternyata penjahat. Gelap. Ini kayak orang berjalan di tengah kegelapan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti itu. Ya, orang yang beramal tidak di atas ilmu itu seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan. Tersesat dia. Ya. Demikian pula ketika bermajlis itu ada adabnya, yang harapannya dengan adab itu ketika diterapkan datang barokah, sehingga yang muncul bukan kemalasan. Lama ngaji, lama nyantri, tapi yang muncul malah males, berarti gak berkah. Bisa jadi sebabnya adalah kurang adab. Tadi antara motivasi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kata beliau, "Idza jalasta al-ulama fakun antasma' minhum ahras minka ala antakhul." Apabila engkau bermajlis, ya, dengan para ulama, bermajlis ilmu, maka hendaklah engkau menjadi orang yang lebih semangat menyimak daripada engkau berbicara. Daripada berbicara. Jangan muncul sok dalam hati. Ah, sudah biasa itu, tat. Saya bisa ngomong juga. Ya, sudah simak aja. Jadikan semangatmu untuk menyimak dan mendengarkan daripada engkau berbicara. Ya. Ini diantara adabnya. wa ta'allam husnal istima' kama tata'allam husnal qaul, termasuk adab yang lain. Maka pelajarilah baiknya menyimak dalam majlis ilmu sebagaimana engkau belajar baiknya berbicara. Sebelum kita berbicara, memberikan nasihat, memberikan teguran, peringatan, masukan kepada orang lain, belajar nyimak dulu. Oh, kayak gini ya. Nah, menyampaikan nasihat, ya, memahami dalil seperti itu. Ya, wala taqta'al ahadin hadithahu, jangan engkau memutus pembicaraan orang lain siapapun dia. Ya. Nah. Maka ilmu merupakan anugerah, ya, cahaya yang luar biasa. Kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, Ibrahim bin Adham rahimahullah, kata beliau, laulal ilmu lakanan nasu kalbahaim. Masih ingat? Kalau bukan karena ilmu, manusia ini niscaya seperti hewan, hewan ternak. Kita ini sudah Allah muliakan, enggak jadi hewan, jadi manusia. Mulia itu sebenarnya hebat, terhormat dia. Karena dengan dia menjadi manusia, yang kemudian dia menjadi manusia yang taat kepada Allah dengan ibadah, dia mulia. Ya, beda dengan hewan. Tapi kalau ada manusia enggak mau belajar, lebih mengedepankan malasnya, enggak ada hasrat sama sekali, gairah untuk mengkaji ilmu agama, naudzubillah min dzalik, sapi lebih mulia. Mohon maaf, hewan lebih mulia. Kenapa? Hewan enggak dibekali dengan akal. Ya. Hanya dibekali dengan nafsu. Insting, hasrat ada, tapi akal enggak punya dia. Manusia punya akal tapi enggak dipakai. Rendah dia. Hina dia. Maka jangan menjadi orang yang malas. Ya, semangat untuk belajar. Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Kebaikan apa yang kita cari, ayul ikhwah? Kalau bukan kebaikan dari Allah dan Rasulnya, dari Allah di dunia dan di akhirat. Lah, di antara indikator orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah apa? Yufaqihu fid din. Allah berikan pemahaman tentang Islam. Ya, nah kemudian dari situlah para ulama menyebutkan sebuah faedah, bahwa sekedar ilmu secara teori saja, ya, itu enggak cukup. Ya tadi makanya keluhan-keluhan banyak dari para orang tua, kenapa santri kok ucapannya kotor, sikapnya kurang mendidik, apalagi di depan anak-anak atau adik-adiknya. Kalimat-kalimat yang tidak pantas, sikap-sikap yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang thalibul ilm, seorang santri. Ya, enggak pantas. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga mengingatkan. Mohon maaf, saya tambah waktunya. Ya. Ya, sedikit. Sekaligus sebagai masukan bagi para thalabah. Kata beliau rahimahullah, lisanul aqil min wara'i qalbih. Ucapan orang yang cerdas itu muncul dari hatinya. Ucapan orang cerdas, ya, itu muncul dari hatinya. Fa idza arada al-kalam tafakkar. Apabila dia ingin berbicara, mikir dulu. Gaspun, asal bunyi, asal ngomong. Yang lagi viral, lagi rame, baik buruk, jelek atau enggak pantas, enggak masalah. Omong aja. Yang mendengar, ih aneh, santri kok kayak gitu. Ya. Orang berakal, cerdas, ngomong dari hatinya. Mau bicara, mikir. Fa idza arada al-kalam tafakkar. Ya. Fa in kana lahu qal, dan apabila ucapan itu baik, baru dia bicara. Ya, wa in kana alaysa kata, kalau itu ternyata jelek tapi lagi rame aja. Ya. Tahu maknanya? Enggak tahu. Ya sudah, enggak usah ikut-ikutan. Sakata, diam aja. Diam lebih baik. man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Anda beriman dengan Allah dan Rasulnya, beriman dengan Allah dan hari akhir, ucapan yang baik. Kalau enggak bisa, diam aja. Tapi saya enggak tahu artinya, ya sudah enggak usah ikut-ikutan. Apalagi ternyata aja jelek, ya, kalimat-kalimat kotor yang enggak perlu saya sebutkan di sini. Enggak pantas, apalagi diabadikan. Ditulis di meja, di buku, di tembok, ya. Di lemari asrama, di saka, ditulis, di papan tulis. Enggak pantas. Ya. Beda dengan orang yang jahil, kata beliau, qalbul jahil min wara'i lisanihi. Hati orang yang jahil itu diwujudkan, ya, dari lisannya. Ya. Jadi kalau orang yang cerdas tadi, ya, kebaikan hatinya itu diwujudkan dengan lisannya. Ya, sebelum ngomong itu mikir dulu. Orang yang jahil kebalikannya. Bodohnya hati dia itu nampak dari lisannya. Fa in hamma bil kalam takallam bihi. Kalau ingin berbicara, ya langsung ngomong aja. Lahu au ali, buruk ataupun baik, asal ngomong aja. Ya, berarti ini menunjukkan jahil dia. Bodoh. Ya, tapi santri, ya, meskipun thalibul ilm, jangan seperti itu. Barakallahu fikum. Paham tum? Paham, ya? Ya. Nah, satu lagi sebagai penutup. Masih dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, i'tabiru nasa bi'amalihim wa da'u aqwalahum. Perhatikan manusia itu pada perbuatan-perbuatan mereka dan tinggalkan ucapan-ucapan mereka. Perbuatannya, kata beliau, i'tabiru bi'amalihim, i'tabiru nas bi'amalihim. Perhatikan manusia itu dari perbuatannya, prakteknya, bukan teorinya, bukan statusnya, bukan. Perhatikan prakteknya seperti apa. Ya, fa inna Allah azza wa jalla lam yad'u qawlan illa ja'ala 'alaihi dalilan min 'amalin yusaddiquhu aw yukadzibuh. Ya. Karena sungguhnya Allah azza wa jalla lam yad' qawlan, tidaklah meninggalkan sebuah ucapan kecuali Allah jadikan, ya, sebagai bukti dari ucapan tersebut adalah perbuatannya, membenarkan atau justru mendustakan. Ini di sini maksudnya teori, ya. Teori. Teori baik yang disampaikan ataupun yang dia pelajari selama ini. Yang membenarkan atau yang mendustakan adalah apa? Prakteknya di lapangan. Ya, bukan status sosial. Bukan tingkatan kelas. Ya. Di jenjang pendidikan, bukan, tapi praktek di lapangan seperti apa. Yang kemudian ini pula yang menjadi barometer, ya, apakah seorang itu betul-betul di atas sunnah atau di atas bid'ah, di atas jalan selamat atau tidak. Ini barometernya. Secara teori mungkin orang bisa berretorika, ya, pandai berbicara, ceramahnya, oh, banyak rekamannya, banyak, viral, ya. Tapi prakteknya bagaimana? Oh, dia mengklaim sebagai ahlus sunnah, sebagai salafi, tapi ternyata prakteknya bagaimana? Itu yang jadi ukuran. Banyaknya orang-orang yang tergelincir, jatuh dalam kesesatan, dikatakan menyimpang hisbi, gara-gara ini. Teori kedepus. Pandainya luar biasa. Bisa buat orang ketawa, bisa orang nangis gara-gara dia ngomong, berbicara. Tapi praktek di lapangan, jauh. Ya. Yeah. Nah, ngisi pakai jubah, peci kemana-mana, panggil ustaz, sorban gak lepas, selesai taklim pantalon, kaos oblong, ya, singletan, jalan ke pasar, peci lepas, ya, ikuti sunnah tapi plontos. Na'udzubillah. Sunnah siapa yang Anda serukan kalau begitu? Ya, ayo itu, ya, ikuti sunnah, ikuti sunnah. Sunnah Nabi, jenggotan lah, cukur habis. Wala haula wala quwata illa billah. praktek di lapangan ya sifar ya nol sama sekali. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga kita dari penyimpangan ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat dan itu menunjukkan ilmu yang tidak berkah, ilmu yang ghairun nafi', yang Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, itu dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf mengambil waktunya ya sebagai teguran untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.